Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwa fid din sallallahu yakum, kita lanjutkan pelajaran kita dan kita masuki kaidah yang kedua. Al-qaidah as-saniyah al-wajibu fi nususil Qur'ani wa sunnati ijra'uha ala dhahiriha duna tahrifin la siyama nususu sifati haitsu la majala lirra'yi fiha. Kaidah yang kedua, wajib terkait dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, memahaminya sebagaimana zahirnya, tanpa mentahrifnya atau menyelewengkan maknanya. Lebih-lebih dalil-dalil sifat, di mana tidak ada medan bagi akal di dalamnya. Maksud dari kaidah ini bahwa sikap yang benar ketika membaca dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah SWT, maka wajib untuk membiarkannya atau memahaminya, memberlakukannya sesuai dengan zahirnya. Apa yang dimaksud dengan zahir? Itu dijelaskan pada kaidah yang keempat. Nanti kita akan lebih rinci lagi. Tapi saya sampaikan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan zahir di sini adalah sesuatu yang langsung terpahami oleh pendengar ketika kalimat itu diucapkan. Jadi makna yang langsung terpahami oleh pendengar ketika kalimat itu diucapkan. Ya. Jadi kayak tadi, ketika antum mendengar firman Ar-Rahmanu Al-Arsistawa, apa yang antum pahami? Berarti Allah istiwa di atas arsan itu. Itu yang langsung terpahami. Jadi selama belum di otak-atik, ya, tahu di otak-atik ya. Ya, selama belum di otak-atik, begitu orang mendengar itu, oh berarti kalau begitu Allah itu istiwa di atas ars ya. Itu berarti makna yang langsung terpahami. Kemudian, ma manaka antas juda lima kolak tu biadaya misalnya. Apa yang menghalangkan kamu wahai iblis untuk kamu tidak mau sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka dari kata-kata itu, kalimat itu, antum mendapatkan makna yang secara langsung, oh berarti Allah punya dua tangan toh, gitu kan? Lima kolak tu biadaya, dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Demikian juga misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna dajjal a'war walaysa rabbuka bi'a'war. Dajjal itu a'war, buta sebelah, dan Tuhanmu tidak a'war, tidak buta sebelah. Berarti matanya berapa Allah itu? Matanya berapa? Dua. Yang dua-duanya melihat. Kalau Dajjal matanya berapa? Hah? Dajjal matanya berapa? Dua. Satunya pica. Maka disebut awar. Yang Dajjal itu pica sebelah. Awar. Kalau akma itu buta dua-duanya. Kalau tidak punya mata, secara umum bukan makhluk hidup. Makhluk hidup semuanya punya mata yang hidupnya dengan ruh, ya, yang hidupnya dengan ruh. Ya, pohon tidak punya mata, tapi kadang ada juga mata pohon. Ya, itu yang dimaksudkan. Wajib memahami dalil-dalil Al-Quran dan Al-Sunnah ketika berbicara tentang Allah sesuai dengan zahirnya. Jangan melakukan tahrif atau penyelewengan makna. Jadi kalau sudah kemudian misalnya Ar-Rahman Al-Arsawa, itu dalil zahirnya jelas. Allah istiwa di atas ars. Istiwa bahasa Arabnya apa? Ala wartafa wa so'ada. Naik, meninggi dan ya di atas. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bersemayam, walaupun kurang tepat sesungguhnya. Artinya lebih tepat naik aja gitu. Sesuai dengan makna dalam bahasa Arabnya. Nanti cuma karena kaitannya dengan ars, maka sering diterjemahkan dengan bersemayam. Sang raja istiwa di atas singgasananya. Artinya bersemayam. Walaupun bersemayam itu naik. Jadi yang dimaksud kalau bersemayam tidak naik itu tidak mewakili kata istiwa. Jadi maka sekali lagi, kalau bersemayam kok maknanya tidak naik itu tidak mewakili kata istiwa. Tetapi kalau bersemayam maknanya naik baru itu betul mewakili makna istiwa. Maka disemayamkan tidak dinaikkan, ya kan? Ya atau tidak? Menunjukkan bahwa semayam tidak selamanya maknanya naik. Tapi kalau kemudian Allah naik di atas ars, maka itu semuanya paham. Adapun naiknya bagaimana, itu wallahu a'lam. Jadi kayaknya lebih selamat memaknanya Allah naik di atas ars daripada bersemayam. Karena ya, bersemayam itu sendiri kadang tidak selamanya naik, itu masalahnya. Maka kalau kemudian misalnya tadi kan sudah jelas ya, Ar-Rahmanu Al-Arsistawa, Allah naik di atas ars. Itu makna yang langsung terpahami. Taruhlah kalau orang Indonesia Allah tadi bersemayam di atas ars, itu yang langsung terpahami. Maka kalau kemudian kok menjadi Allah menguasai ars, itu jelas itu sudah perpindahan apa? Perpindahan makna gitu. Dari makna yang terus pahami. Nah, itu yang tidak diinginkan. Melakukan perpindahan makna dari zahirnya. Dari istiwa naik kemudian menjadi menguasai. Atau kemudian lima khalaqtu biyadaya, dari apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Jadi dari apa yang telah kuciptakan dengan kekuatanku. itu enggak langsung terpahami ketika orang mendengar kata-kata itu dalam terjemahan bahasa Arab asalnya atau orang Arab aslinya yang enggak perlu terjemahan, itu enggak akan dia kok memahami dengan kekuasaanku kecuali setelah diberitahu gitu. Kecuali setelah diberitahu bahwa tangan di sini maknanya kekuatan, nah baru setelah, kalau belum diberitahu dia enggak akan pernah memahami seperti itu. Dia akan memahami apa? Oh, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Silakan, ya. Antum bacakan ayat-ayat sifat kepada anak-anak kecil yang belum belajar yang salah, ya kan? Apa kesimpulannya? Mesti kesimpulannya sebagai bagaimana zahirnya. Adapun keluar dari zahirnya itu pasti hasil belajar, gitu. Hasil berguru itu. Kebetulan gurunya salah, gitu. Gak ada orang yang salah dalam soal sifat itu yang bukan hasil berguru. Tapi kalau dia tidak berguru baca Al-Quran dan hadis dan terjemahnya benar, itu ya pahamnya benar, gitu. Pahamnya benar. Karena praktis untuk asma sifat itu semuanya sesuai dengan asal bahasanya. Asal sudah ditransfer ke dalam bahasa mana saja, orang akan paham. Menjadi sulit itu ketika tadi, ketika kemudian sudah dipindahkan maknanya kepada makna yang tidak zahir. Sekarang misalnya la yazal la tajalu al jahannam yulqa fiha hatta taqulu hal mimazid, hal mimazid, senantiasa jahannam diletakkan padanya penghuninya dan senantiasa dia mengatakan hal mimazid hatta yatu rabbul izzah rijlahu aqdamahu, sampai Allah Rabb yang memiliki kemuliaan meletakkan kakinya. Semua orang paham. Ya. Semua orang paham. Kalau zahirnya satu, dia punya kesimpulan berarti Allah punya kaki. Yang kakinya diletakkan ke neraka ketika neraka bilang kot-kot, bilang apa, hal mimasid, apakah ada tambahan, apakah ada tambahan, sampai Allah meletakkan kakinya berdiri bilang kot-kot, cukup, dohir nas. Semua ketika mendengar ayat itu pasti dia akan menyatakan berarti Allah punya kaki berdasarkan hadis ini gitu. Adapun kemudian nanti ada yang mengatakan apa, enggak pantas kalau lo punya kaki. Ini maksudnya apa ya? Nah, itu berarti apa? Sudah tidak zahirnya kan? Kaki, oh enggak pantas Allah punya kaki. Ini mesti maksudnya bukan kaki. Nah, itu berarti sudah bukan zahirnya nanti. Atau diterima mentah-mentah ya punya kaki dan sama kok sama kaki kita. Sama aja. Ya kayak kaki kita itu loh. Nah. Itu juga sesungguhnya bukan zahirnya. Karena setiap orang yang sehat pasti ketika sudah Allah, ya tentunya kakinya sesuai dengan apa? Keagungan dan kebesaran Allah gitu. Masa dia bilang saya punya kaki kayak kaki kucing ya? Ya enggak kan? Karena dia lihat kaki kucing ya juga ya sesuai dengan kaki dia, siapa yang ngomong gitu. Kucing punya kaki, ya masih kayak kaki kucing. Ya kayak kaki apa? Kaki jangkrik gitu. Iya. Sesuai dengan yang dinisbahkannya tadi siapa? Yang punya kaki itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Memahami sebagaimana zahirnya. Nah, sekarang kira-kira secara logika sehat, mengapa kita mesti menerima firman Allah atau sabda Rasulullah sebagaimana zahirnya? Ya. Wajib memahami dalil-dalil benar zahirnya, karena awal tausulnya satu. Ada empat yang melekat pada diri Allah atau Rasulnya, yang disepakati oleh semua, siapapun sepakat tentang keempat hal ini, dimiliki oleh Allah maupun Rasulnya, yaitu bahwa Allah ala a'lam, yang paling tahu, kemudian Rasulnya pun yang paling tahu setelah Allah. Saya tanya kepada antum, yang paling tahu tentang Allah siapa? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Setelah Allah siapa? Rasulullah. Jadi yang berbicara itulah yang paling tahu. Yang bercerita tentang Allah yang paling tahunya. Allah, kemudian Rasul. Kemudian yang kedua, asdaq. Yang paling jujur, yang paling benar. Dari semua pembicara, siapa yang senantiasa benar bicaranya? Siapa? Eh? Allah yang pertama kali. Setelah Allah siapa? Rasulnya. Dari kalam manusia adalah Rasulullah. Itu senantiasa benar. Kemudian yang ketiga, afsah. Yang paling fasih, paling bagus, paling jelas. Maka ketika Musa alaihissalam diutus Allah dan dia punya masalah di mana? Di lesannya, beliau meminta kepada Allah untuk pendukung. Wa afsahu minni di sana. Dia harus itu lebih fasih. Jadi minta, karena bermasalah nanti. Kalau berdakwah lisannya enggak fasih, enggak bisa berbahasa yang baik yang jelas, itu bisa menimbulkan salah paham. Maka Nabi Musa menyadari kekurangannya, beliau meminta kepada Ta'ala pendamping. Jadi kalau sekiranya nanti sulit terpahami karena celonya yang ada di lidahnya, maka bisa dia apa? Disempurnakan oleh siapa? Harun. Sehingga enggak ada problem terkait dengan kejelasan. Tidak akan timbul salah paham karena jelas. Maka tidak ada yang lebih fasih dari bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran disebut dengan Al-Mubin, yang sangat jelas. Nabi pun disifat dengan Balagul Mubin, penyampai yang sangat jelas. Karena itu tuntutan untuk supaya pendengar paham. Harus yang jelas yang bicara itu. Kemudian yang keempat adalah Ansoh. Yang paling berkeinginan baik terhadap yang diberikan kepadanya informasi. Tidak ada yang lebih menginginkan kebaikan terhadap umat manusia melebihi Allah. Maka kalau sampaikan Al-Quran itu karena keinginan baiknya. Liyubayyana lakum, untuk memberikan penjelasan kepada kalian, untuk tidak tersesat, untuk memberikan kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu karena memang menginginkan kebaikan. Demikian juga tidak ada yang lebih menginginkan kebaikan bagi umat manusia dari manusia melebihi Rasulullah. Rasul Allah pada setiap zamannya, wabil khusus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka siapapun orangnya, kalau di dalam berbicara empat sifat itu ada padanya, maka siapapun yang mendengarkannya dan dia memiliki kapasitas untuk paham terhadap penyampaian, maka dia akan menerima sepenuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang disampaikan. Tidak ada kesamaran sedikit pun. Maka kalau ada di antara sekian banyak orang yang berhadapan dengan orang yang memiliki empat kriteria, setelah keluar dari majelisnya, itu tadi ngomong apa sih? Nggak paham. Maka pasti yang dipermasalahkan dia, bukan yang berbicara, ya atau tidak. Antum punya dosen, ya, di antara dosen antum ada yang disepakati oleh satu kelas itu dia paling top untuk apa? Keilmuan dalam bidangnya. Ya. Dan ngomongnya jelas itu. Secara umum semua mahasiswa itu paham, mengakui kalau menjelaskan jelas. Dan juga tidak ada yang menuduhnya sebagai pendusta. Nah. Walaupun yang ketiga enggak diketahui lah, taruhlah. Taruhlah apa yang ke apa? Yang keempat ya. Tidak diketahui apakah dia tujuannya baik atau tujuannya cari duit itu apa? Itu ya, enggak masalah lah, seandainya pun ini enggak ada. Selesai dosen menjelaskan, tadi itu maksudnya kamu tidur ya? Masih temannya kan gitu kan? Bukan kemudian iya enggak tahu itu apa maksudnya itu. Karena pas sudah sepakat bahwa sang dosen adalah apa? Yang paling tahu, yang paling jelas dan yang paling jujur. Mesti tidak meninggalkan kesamaran. Kalau sudah dia saja enggak jelas, apalagi yang kalau dia saja yang ngajar sudah apa? Dia enggak paham apa maksudnya. Apalagi kalau yang lainnya gitu. Jadi ini empat ini, minimal tiga ini, itu syarat mutlak untuk seseorang tidak meninggalkan dari perkataannya kesamaran. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kejelasan dari firman Allah atau sabda Rasulnya, maka letak permasalahannya di mana? Di Allah atau Rasulnya atau di dirinya? Ya. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahmah. Allah SWT sangat tahu tentang zahir dari apa yang difirmankan. Rasulullah SAW pun sangat tahu tentang zahir apa yang disampaikan. Maka kalau zahir dari perkataannya bukan itu yang dimaksudkan, pasti akan ada apa? Ada penjelasan susulan. Kalau gak ada penjelasan susulan, berarti dohirnya itu yang dimaksud. Karena tujuannya untuk memberikan informasi. Jadi kalau dohirnya bukan yang dimaksudkan, pasti akan ada susulan penjelasan. Gak akan membiarkan orang salah jalan. memahami zahirnya padahal itu bukan zahirnya. Padahal zahirnya bukan yang dimaksud. Ya, antum pernah mendengar hadis Qudsi di mana Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku?" Pernah? Pernah enggak? Ini marid lam tu'itni. Aku lapar, kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Pernah? Pernah enggak? Siapa yang pernah mendengarnya? Hadis yang mana seperti itu? Kalau dipenggal, "Wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku?" Yang lapar siapa? Yang lapar siapa? Kalimat itu zahirnya. "Wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku?" Berarti yang lapar siapa? Allah, ya kan? Karena memang bukan itu yang dimaksud, maka ada kan kelanjutannya, yaitu hambaku lapar, engkau tidak memberi makan kepadanya. Seandainya engkau memberi makan kepadanya, misalnya engkau kedapatan, aku ada di sisinya. Berarti yang lapar siapa? Setelah penjelasan itu, yang lapar siapa? Allah atau hambanya? Hambanya. Ini udah hilang. Barang siapa yang memahami hadis itu, tetap Allah yang lapar, berarti dia enggak paham. Yang memaksakan diri Allah lapar. Buktinya ini. Kan sudah dijelaskan. Dalam kelanjutannya. Hambanya yang lapar. Di Allah menjadikan laparnya hambanya sebagai laparnya. Barang siapa yang beri makan, seakan-akan dia sudah memberi makan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang sehat akalnya memahami hadis itu zahirnya Allah lapar. Maka sebagaimana nanti akan disampaikan bahwa zahir sebuah nas akan berubah-ubah, diantaranya dengan apa? Dengan konteks kalimatnya. Ya, maka kalau ada seseorang yang masih berusaha memberikan penjelasan keluar dari zahirnya, ya, ingat, memberikan penjelasan keluar dari zahirnya padahal Allah atau Rasulnya tidak memberikan penjelasan, maka dia menuduh bahwa Allah apa? Cacat dalam salah satu dari ketiga atau keempat ini. Dia menuduh Allah atau Rasulnya mungkin gak sempurna ilmunya. Jadi karena gak sempurna ilmunya, maka salah informasinya. Harus dijelaskan, beri penjelasan tambahan karena ada kesalahan. Atau tahu tapi gak tahu bagaimana cara menyampaikannya, sehingga gak jelas. Maka butuh dijelaskan. Atau tahu dan jelas tapi dusta. Ada informasi yang dusta, maka butuh diluruskan. Mau gak mau, sadar atau tidak sadar, ketika Allah atau Rasul sudah berbicara, lalu seseorang tersebut keluar dari zahirnya, padahal Allah dan Rasulnya membiarkan begitu saja, tanpa ada penjelasan tambahan, penjelasan susulan, maka dia menuduh Allah atau Rasulnya, ima dia cacat ilmunya, cacat kejujurannya, atau cacat kefasihannya, atau cacat tujuan baiknya, tidak menghendaki kebaikan pada manusia. Sehingga membuat dia ragu untuk menerimanya. Jangan-jangan bukan itu maksudnya. Ya. Sudah? Nah, kalau mu'alif dari cara akal, beliau cuma menyebutkan satu alasannya, ya. Fali annal mutakallima bi hadhihi nusus a'lam bi muradihi min ghairihi. Karena mutakallim dengan nusus tersebut Allah atau Rasulnya lebih tahu dengan apa yang dimaksudkan dari yang selainnya. Lebih tahu. Jadi dia lebih tahu dibandingkan yang lainnya. Dan yang lebih lengkap lagi lah, bahwa Allah atasnya lebih tahu dan lebih jujur, lebih afsah dan lebih ansah. Sebagaimana beliau sampaikan dalam kitab beliau yang lainnya, ketika mensyarah Syarah Aqidah Wasithiyah, Syekhul Islam tentunya menyebutkan tiga alasannya: a'lam, ahsan, wa afsah. Ditambah oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin satu lagi, yaitu ansah. Tapi dalam kitab yang lainnya, ya. Maka Allah SWT pun banyak dalam ayatnya mencela mereka yang menyelewengkan ayat-ayat Allah dari yang semestinya. Anda bisa lihat dalilnya dari yang beliau sampaikan. Jadi yang dimaksud zahir di sini pun dengan zahir bahasa Arab, ya, dengan kaidah bahasa Arab. Kalau sudah diterjemahkan, berarti dengan kaidah bahasa penerjemah, ya. Maka syarat penerjemah dia harus mengetahui kaidah bahasa yang terjemahkan dan bahasa terjemah yang dia gunakan untuk menerjemahkan. Karena kesalahan penerjemahan jadi konsekuensi salah paham bagi yang disampaikan kepadanya terjemahannya. Maka tidak boleh terjemahan itu adalah terjemahan harfiah, enggak boleh. Artinya kata per kata terjemahkan enggak boleh. Karena pasti ada saatnya akan tidak sesuai dengan maksud bahasa aslinya. Maka terjemahan harus terjemah tafsiriyah, terjemah maknawiyah. Jadi sudah maknanya. Tidak boleh kata diterjemahkan dengan kata. Dalam semua kasus. Mungkin dalam sebagian kasus bisa. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya. Pada yang demikian, sungguh ada pelajaran. Mungkin dalam sebagian kasus bisa masih terpahami. Tapi dalam banyak kasus tidak akan. Pasti akan salah paham kalau terjemah harfiah. Maka haram hukumnya terjemah Al-Quran, terjemah harfiah. Maka terjemah yang ada itu secara umum adalah sudah terjemah tafsiriyah, sudah maknanya tidak huruf per huruf diterjemahkan, kata per kata diterjemahkan, tidak, tapi keutuhan ayat itu apa maknanya, nah itulah terjemahannya. Ya, sampai di sini terlebih dahulu pelajaran kita. Kita dapatkan dua kaidah tentang nusus yang pertama adalah kewajiban penetapan maupun penafian tentang asma dan sifat harus dengan dalil kitab dan sunnah, tidak keluar darinya. Yang kedua, kewajiban untuk memahami nusus khusus asma sifat sebagaimana zahirnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dah, tidak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada zuhur bi'idznillah. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.